Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazhida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada materi yang sebelumnya dari pembahasan kita dalam kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah, telah disebutkan anjuran agar seorang muslim ini berpaling dari al-washin namam, seorang yang mengadu domba antara satu orang dengan yang lainnya. Berpaling dari mereka adalah termasuk dari perkara yang disyariatkan, terlebih lagi apabila menyinggung keterkaitan antara hubungan antara seorang kawannya dengan kawannya yang lain, atau seorang dari saudaranya dengan saudaranya yang lainnya. Ini perlu untuk kemudian seorang berpaling dari mereka. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim bila mana kenyataannya antara dua orang kawannya benar berselisih, benar ada kesalahpahaman, maka yang dilakukan oleh dirinya adalah al-islah, mendamaikan antara keduanya. Tidak kemudian mengambil informasi sepihak, kemudian menjelekkan yang lainnya. Maka kalau demikian dia ada kemungkinan terpengaruh sedikit banyaknya tentang berita-berita yang disampaikan oleh al-washin namam, seorang yang padanya ada sifat mengadu domba antara satu orang tertentu dengan seorang yang lainnya. Sehingga al-islah inda tafarruq wal ikhtilaf, mendamaikan dua orang yang saling berselisih. Demikian pula terjadi pertengkaran antara keduanya adalah termasuk dari perkara yang disyariatkan di dalam al-Islam. Sehingga disebutkan di dalam salah satu ayatnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau semisal ada dua orang dari kalangan kaum mukminin, menunjukkan bahwasanya kedua kelompok tersebut adalah sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Akan tapi terjadi pertikaian antara keduanya sampai akhirnya terjadi saling membunuh antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini adalah fa'aslihu bainahuma. Damaikanlah perselisihan, pertengkaran antara keduanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Bahkan pada sebagian keterangan hadis Nabi alaihi salatu wasallam membolehkan seorang untuk kemudian berdusta bila mana ada di antara dua saudaranya tersebut berselisih antara satu dengan yang lain. Walaupun dari keterangan yang kita dapatkan dari beberapa oleh mereka para ulama, maknanya bukan al-kadzib, akan tetapi al-tawriyah, sehingga memberitakan satu berita yang menggembirakannya tentang si fulan. Dia datang kepada si fulan, dia beritakan pula berita-berita yang menggembirakannya, sehingga diharapkan nantinya terjadi islah, perdamaian antara keduanya. Bila mana al-kazib, ataukah diistilahkan dengan tauriyah, ini dibolehkan dalam bab al-islah bain al-ikhwan, terkhusus tatkala terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, maka lebih utama lagi untuk kemudian seseorang lebih dianjurkan untuk kemudian tidak mengkhabarkan berita-berita yang nantinya apabila disampaikan akan memanaskan perselisihan antara keduanya, sehingga terkadang ditutupi, terkadang dia tidak ceritakan. Bahkan pada sebagian keadaannya diceritakan tidak sebagaimana yang sebenarnya, yang walaupun sebagian menyebutkan maknanya tauriyah, yakni maksud dia mengatakan kalimat tersebut itu benar, akan tetapi difahami oleh orang yang mendengarkan dengan makna yang lain. Semisal dia baik kok, tatkala dia saya temui dia baik, ya mungkin maksudnya yang difahami oleh orang yang mendengarkan tatkala terjadi perselisihan antara dirinya dengan orang tersebut, yang difahami adalah kebaikan orang itu adalah untuknya. Oh, dia itu ternyata baik, walaupun ada masalah dengannya masih berlaku baik kepadanya. Namun yang dimaksudkan oleh orang yang menyampaikan berita tersebut, baiknya itu kepadanya. Nah, itu setelah saya datang baik dia, tapi tidak disebutkan bahwasanya baiknya itu adalah untuknya. Ini makna dari at-tauriyah. Bila mana seorang ikhwan dituntut untuk kemudian berpaling dari al-bashin namam, menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela di dalam al-Islam. Bila mana beritanya dianjurkan untuk seorang berpaling darinya, menunjukkan bahwasannya pelaku dari yang menyampaikan berita tersebut adalah seorang yang mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang qattat, yakni yang namam, yang menebarkan an-namimah. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Barakat Al-Khizzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabul Usyrah, al-wafa'u fil hayati wal wafa'. Diam itu. Diam. Kamu di sini. Ini kamu di sini. Al-wafa'u fil hayati wal wafa'. Artinya seorang benar-benar merealisasikan pertemanannya, baik temannya tersebut dalam kondisi masih hidup ataukah telah meninggal dunia. Al-wafa'u ini memiliki makna yang luas. Terkadang maksudnya berhubungan dengan janji. Tatkala ada seorang memiliki janji dengan seorang yang lain, maka dianjurkan untuk kemudian menepatinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengategorikan sifat seorang munafik adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji kemudian dia mengingkarinya. Demikian pula seperti yang Allah beritakan tentang Nabinya Ismail alaihi salatu wassalam, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah di dalam Alkitab, yaitu hamba saya yang bernama Ismail. Di antara dari keutamaan sifat yang dimiliki oleh Ismail yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah shadiqul wa'di. Beliau adalah seorang yang jujur tatkala berjanji. Tidak ingkar, tidak khianat. Dan al-wafa'u bil 'ahdi. Naam. Seseorang menepati janji ini termasuk di dalam makna al-wafad. Al-wafa terkhusus berhubungan antara adabul usyrah wa dzikrus suhbati wal ukhuwah. Ya, seorang punya teman, kemudian dia melakukan perjanjian antara dirinya dengannya. Apakah perjanjian tersebut sifatnya tertulis, ataukah kesepakatan antara dirinya dengan temannya, ataukah mungkin sepihak dalam keadaan dia mentakrir, dia memberikan persetujuan atas janjinya tersebut. Maka sifat seorang mukmin yang baik terhadap kawannya di dalam bab al-wafa al-ahd adalah al-wafa. Dia berupaya untuk kemudian merealisasikan, mewujudkan janjinya. Dan perjanjian di dalam bab al-mu'amalah demikian banyak. Mungkin janji untuk kemudian dalam bab pekerjaan, ya, seorang pekerja dia menjanjikan akan selesai dalam sekian hari. Atau seorang pekerja dia menerima upah dan dia memberikan persetujuan di dalam bab perjanjian persyaratan antara dirinya dengan pengupahnya. Ini juga di dalamnya ada al-wafa. Dan masuk pula makna al-wafa ini yang berhubungan di dalam bab an-nikah, ya, masing-masing punya hak-haknya. Masing-masing punya haknya. Seorang suami harus memiliki sifatul wafa terhadap istrinya dengan menjalankan hak-haknya. Dan seorang istri juga demikian, disyariatkan untuk kemudian memiliki sifatul wafa terhadap suaminya. Dan masuk pula kategori al-wafa, yaitu semisal seseorang memiliki seorang kawan, kemudian dia merealisasikan perkawanan antara dirinya dengan kawannya tersebut, dalam arti kata tidak melupakannya. Dijumpai pada sebagian keadaan manusia, ada yang dahulunya punya kawan yang dekat. Tatkala terjadi perpisahan, mungkin karena faktor pekerjaan, kemudian selang berapa tahun lamanya, ternyata orang tersebut lebih kaya dibandingkan kawannya yang dahulu. Dia lebih berharta, dia lebih punya kedudukan, pangkat dan yang semisalnya. Ketika datang ke kampungnya, seakan-akan dia tidak mengenalnya. Ketika dia menjumpai kawannya tersebut, seakan-akan dia tidak pernah berjumpa dengannya. Ini bukan termasuk dari sifatul wafa bil ikhwan, sehingga seorang di dalam bab memperbaiki hubungan antara dirinya dengan kawan-kawannya dianjurkan untuk kemudian memiliki sifat al-wafa. Dan disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah bahwasanya dalam sifatul wafa harus dijalankan baik tatkala kawannya tersebut itu masih hidup ataukah tatkala kawannya itu telah meninggal dunia. Tatkala kawannya itu punya hutang semisal, kemudian kita tahu itu adalah kawan kita, kita kenal. Dalam keadaan kita punya harta, maka kita berupaya untuk kemudian melunasi hutangnya. Ini termasuk di dalam bab al-wafa bil ikhwan. Dan termasuk pula al-wafa'u bil ikhwan inda al-wafa'. Kalau semisal saudara kita itu punya keluarga, ya maka kita ingat itu adalah keluarga kawan kita. Ya, kita baik dengan mereka. Kalau semisal kita punya harta, maka kita berikan kecukupan kepadanya. Ini termasuk di dalam bab al-wafa tatkala saudara kita itu telah meninggal dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dalam salah satu hadis mengisahkan tentang adanya salah seorang dari kerabat Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat orang itu datang, maka beliau berlaku baik dengannya. Tatkala orang itu telah pergi, beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya di dalam menjelaskan seputar fadilah al-wafa. Disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizi rahimahullah, wa minhal wafa'u lil ikhwani fil hayati wal wafa. Di antara dari adabul usyrah adalah seseorang benar-benar memiliki sifatul wafa. Dia betul-betul mewujudkan janjinya. Baik tatkala dia berjanji dengan kawannya ataukah janji sebagai realisasi benarnya perkawanan antara dia dengan kawannya tersebut. Tidak, yang namanya hubungan antara dua orang itu tidak semata-mata hanya sekedar hubungan begitu saja. Ada al-wafa, ada al-wafa. Di antaranya adalah dia mengerti tentang kesulitan kawannya. Di antaranya adalah dia berupaya untuk kemudian membantu kawannya. Di antaranya pula adalah dia berupaya untuk kemudian dekat dengan kawannya. Sehingga yang namanya pertemanan itu tidak hanya sebatas saling kenal kemudian berpisah. Tidak. Tanpa ada hubungan keterlanjutan antara yang satu dengan yang lain. Kapan seorang memiliki sifatul wafa, terkhusus tatkala dia berinteraksi dengan saudaranya, maka dia akan menjadi seorang yang mulia. Dia akan dicintai oleh kawannya. Banyak yang suka dengannya. Dan kapan sifatul wafa tidak ada pada diri seseorang, maka menyebabkan dia itu akan menjadi seorang yang terkucilkan. Akan dijauhi. Akan banyak permasalahan. Terkhusus antara hubungannya dengan kawan-kawannya tersebut. Waqala li qawli ba'd al-hukama, sebagian di antara mereka para hukama menyebutkan, wa man lam yafi lil ikhwani kana maghmuzun nasab. Seseorang yang tidak memiliki sifatul wafa kepada kawan-kawannya, dia berarti memiliki sifatul khianat. Dia berkhianat dengan kawannya. Baik tatkala dia berjanji dengannya, dia ingkari. Tatkala berdagang, dia juga berkhianat. Dia ambil harta kawannya. Dia berlaku curang. Ataukah seakan-akan dia tidak mengenalnya. Tatkala dia berharta, tatkala dia punya kedudukan. Ini termasuk dari sifat yang tercela. Orang yang seperti ini sebagian hukama menyebutkan kana maghmuzun nasab, maka dia seperti halnya seseorang yang maghmuzun nasab, terputus nasabnya. Sendirian. Tidak punya kawan. Akan ditinggal. Sehingga jadilah seorang yang memiliki sifat al-wafa terkhusus kepada kawan-kawan dekat antum. Ya, masing-masing kita itu punya kawan. Ya kan? Ya mungkin kawan kita ini dengan kita untuk saat ini memiliki kedudukan yang berbeda. Ada di antara mereka yang mungkin lebih mulia dibandingkan kita. Ada pula di antara mereka tak sedikit yang lebih rendah kedudukannya. Mungkin dia sebagai seorang yang fakir, atau mungkin sebagai seorang yang biasa penampilannya dan yang semisalnya. Sehingga seorang yang baik di dalam bab al-wafa terhadap kawan-kawannya adalah yang senantiasa mengerti hak-hak kawannya tersebut yang dahulu dia berhubungan dengannya, dia sambangi, ya kan, dia ziarahi, dia tanya, tidak malu untuk kemudian berdua-duaan dengannya. Kalaulah semisal yang sekarang ini dia adalah sebagai seorang yang kaya, sementara kawannya tersebut adalah seorang yang fakir. Terkadang pada sebagian keadaan ada sifatul kibir, sifat sombong, sifat congkak yang biasanya dimiliki oleh mereka, orang-orang yang punya kemuliaan, sehingga mencibir kawan-kawannya yang tidak sama kedudukannya dengannya. Wal'iyadzubillah. Ini padanya tidak memiliki sifat al-wafa. Dan kita menjumpai ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, yang namanya hubungan interaksi itu akan menjadi harmonis disebabkan karena sifat al-wafa ini. Diam ini. Ini yang gedut ini siapa ini? Hah? Kamu yang gedut? Kamu di belakang sana itu. Hah? Berdiri kamu. Ah, berdiri. Antum berdiri. Itu ke sana ini. Di sini. Nah. Ya, para kawafik. Berdiri. Siapa lagi tadi kata Pak? Hah? Ini. Kamu sana belakang. Belakangnya siapa itu? Nah, depannya Amin yang jenggotnya panjang itu. Nah, depannya situ. Nah. Tadi kita ulang bahwasanya yang namanya hubungan akan terlihat harmonis bila mana masing-masing dari keduanya memiliki sifatul wafa. Baik hubungan antara seorang pekerja dengan yang mengupahnya, atau hubungan antara seorang karyawan dengan majikannya, ataukah hubungan antara seorang kawan dengan kawannya, ataukah hubungan antara di dalam bab rumah tangga seorang suami dengan istrinya, ataukah seorang anak dengan suaminya, atau seorang pemimpin dengan bawahannya. Ini akan memiliki keharmonisan bila mana masing-masingnya memiliki sifatul wafa. Kapan tidak ada sifat tersebut, maka akan hancur yang namanya hubungan. Akan terjadi kedengkian, akan terjadi kecurangan, akan terjadi sifatul khianat, ingkar janji dan yang semisalnya. Ini tentulah menodai persaudaraan tersebut. Sehingga penting untuk kemudian senantiasa kita mengevaluasi semua apa yang sekarang ini ada pada diri kita, untuk kemudian senantiasa menerapkan sifat al-wafa tersebut. Allah ingatkan di dalam salah satu ayatnya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tatkala kalian berjanji, maka hendaklah kalian mewujudkannya. Karena sesungguhnya yang namanya janji tersebut akan ditanya pada yaumul qiyamah. Sehingga yang namanya kalimat, tatkala terucap itu ada konsekuensinya. Yang namanya satu ucapan, tatkala sudah terucap itu ada konsekuensinya, ada kelazimannya. Yang butuh untuk kemudian seorang benar-benar mengerti tentang konsekuensi-konsekuensi tersebut dengan menerapkan sifat al-wafa. Kemudian yang berikutnya, al-akhul muwafaq, saudara yang sangat baik. Artinya jadilah kita sebagai seorang yang berupaya untuk kemudian benar-benar mewujudkan pertemanan yang baik dengan teman kita? Ataukah mungkin pada sebagian keadaan tatkala kita menjumpai yang ada di antara kawan-kawan kita ini yang demikian baiknya, maka padanya memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan kawan-kawan yang lain? Yang namanya manusia itu kan tabiatnya beda-beda. Tabiat manusia itu tidak bisa dipaksa untuk kemudian menjadi satu tabiat yang sama. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Selisih pandang wajar biasa. Jangankan kita sebagai seorang yang berada pada masa-masa terakhir, di antara dari sahabat Nabi alaihi salat wasalam saja, pada sebagian keadaan seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis, terjadi perselisihan. Terjadi yang namanya al-khilaf, perselisihan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berselisih dengan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu semasa Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup. Khalid bin Walid yang digelari dengan Saifullah juga pernah ada khilaf dengan sebagian dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga karena sebab inilah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sabdanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini perselisihan wajar biasa, dan bisa kita katakan termasuk dari pernak-pernik persaudaraan, pertemanan, hubungan, adanya ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Namun jadilah seseorang yang berupaya untuk kemudian mengerti saudara kita tersebut, faham tentang pendapatnya, tidak memaksakan pendapatnya. Kalau lah semisal hanya sebatas berselisih di dalam bab mungkin tentang salah satu dari fisik bangunan, ataukah mungkin tentang caranya, yang satu inginnya cara seperti ini, yang satu menginginkan caranya yang lain. Kalau semisal sama-sama, ya faktor berupaya untuk kemudian menjauhi yang namanya al-khilaf. Ya semisal seorang ingin berangkat ke pasar Sekiri, yang satu ingin melalui PM Nur, yang satu ingin untuk kemudian melalui jalan Ahmad Yani, katanya lebih dekat. Terjadi khilaf, tapi tujuannya sama. Dan kapan seorang muslim memiliki saudara yang muwafaq, yang senantiasa berupaya untuk kemudian mewujudkan pertemanannya, hubungannya antara dengannya, dan berupaya untuk kemudian menepatinya, baik tatkala berjanji atau tatkala terjadi perselisihan, berupaya untuk kemudian lebih mengedepankan pendapat kawannya. Ini termasuk dari satu kawan yang mahal nilainya, sehingga perlu dijaga. Menjaga seorang kawan yang seperti ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, adalah termasuk dari perkara yang dianjurkan. Ya semisal kalau semisal dia itu sakit, maka kita sambangi. Kalau semisal dia itu futur, ya kita nasihati. Kalau semisal dia itu salah, ya kita tegur dengan cara yang baik. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa minha an takuna syafaqatu 'ala al-akhil muwafaq. Di antara dari adabul usyrah adalah memiliki rasa asyafaqah, rasa sayang yang demikian sangat kepada saudara kita yang muwafaq, yang demikian baik kepada diri kita, paling mengerti, paling pengertian. Aksara minasyafaqati alal walad, bahkan pada sebagian keadaannya harus memiliki jumlah yang lebih. Kita berikan perhatian, kita curahkan kepadanya rasa kasih sayang kita melebihi anak kita sendiri. Ini pada sebagian keadaan, karena itu adalah harta yang mahal. perlu untuk kemudian kita menjaganya. Waqala Abu Zaidah, berkata Abu Zaidah, kadabal Ahnaf ila sadiqin lahu. Pernah salah satu ketika Al-Ahnaf menulis satu surat kepada kawannya. Isi surat tersebut menyebutkan, amma ba'd, faiza qadima akhun laka muwafaq falyakun minka bimanzilati sam'i wal basari. Di antara nasihat Al-Ahnaf kepada kawannya tersebut, apabila engkau ini kedatangan seorang kawanmu yang demikian baik kepadamu, maka jadilah untuknya seperti halnya keadaan sam'i wal basar. Jadilah kepadanya seperti halnya sam'i wal basar, telingamu sendiri dan matamu sendiri. Seseorang dengan matanya dia akan melihat yang membahayakannya dan yang memadharatkannya. Dengan pendengarannya dia bisa mendeteksi suara-suara yang mengancamnya, yang membahayakannya. Artinya apa? Tatkala kita memiliki kawan yang baik, jadilah kita ini seperti halnya as-sam' wal basar, yakni lil ikhwan, untuk saudara kita tersebut. Kalau semisal ada perkara-perkara yang membahayakannya, maka kita peringatkan. Kalau misal ada sesuatu yang menyusahkannya, kita melihatnya, maka kita berupaya untuk kemudian membantunya. Dengan penglihatan kita, kita realisasikan hubungan persaudaraan antara kita dengan kawan kita tersebut. Kita gunakan pendengaran kita demikian. Kita salurkan di dalam bab memperbaiki hubungan persaudaraan antara kita dengannya. Fa innal akhal muwafaq afdal minal waladil mukhalif. Karena sesungguhnya saudara yang baik tersebut jauh lebih afdal dibandingkan seorang anak yang durhaka. Kita punya anak tapi durhaka. Tapi di sisi lain kita punya kawan akan tetapi baik. Ini kedudukannya jauh lebih afdal seorang kawan yang baik dibandingkan seorang anak yang durhaka. Alam tasma qawla Allah azza wa jalla li Nuhin, tidakkah kau mendengarkan perkataan Allah kepada nabinya Nuh alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan tentang anaknya. Sebelumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam meminta agar supaya Allah itu mengampuni putranya. Sebelumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak putranya untuk kemudian menaiki perahunya. Namun anaknya ini mangkir dan mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, saya akan naik ke satu gunung yang lebih tinggi agar supaya bisa melindungiku dari air ini. Tatkala anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdoa agar supaya Allah mengampuninya. Dan disebutkan innahu min ahli, sesungguhnya dia termasuk dari keluargaku, dari keturunanku. Kemudian Allah sebutkan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu, karena amalan yang dilakukannya adalah bukan mencerminkan amalan seorang yang saleh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dan biasanya seseorang yang benar-benar merealisasikan hubungannya dengan kawannya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, ini akan memotivasi kawannya untuk kemudian melakukan semisal apa yang dilakukannya. Yang namanya hubungan tersebut demikian. Kalau semisal kita benar-benar mewujudkan hubungan kita sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, maka kita akan menjumpai lawan kita demikian kepada kita. Ya sangat sedikit orang yang baik kemudian dikhianati oleh kawannya. Sangat sedikit seorang yang benar-benar mencintai kawannya dengan ikhlas kemudian kawannya itu durhaka. Ini sangat sedikit. Kebanyakannya dia akan menjumpai kawannya tersebut adalah seorang yang berlaku yang sama sebagaimana apa yang dilakukannya tersebut. Ini sudah masuk Isya ya? Mana muadzinnya? Belum, kurang berapa menit? 5 menit lagi. Bab yang berikutnya sadrul aurat. Bab yang berikutnya adalah menutupi aurat-auratnya. Menutupi kesalahan-kesalahannya. Sebagaimanapun kawan kita itu tak luput dari yang namanya al-bashar, manusia. Siapapun orangnya, kalau misal kita berupaya untuk kemudian menelitinya secara detail, pasti ada aibnya, ada cacatnya, ada kekurangannya, siapapun dirinya. Bahkan orang-orang yang berupaya untuk kemudian mencari-cari, ya kan, kesalahan-kesalahan saudaranya, aib-aibnya, dia sendiri kita menjumpai sebagai seorang yang banyak aibnya. Ya, sering kita sebutkan kullu mu'ibin yu'abu. Seorang yang menyebutkan aib saudaranya, dia sendiri punya aib. Sehingga yang disyariatkan adalah satrul aurat, menutupi aurat-auratnya, kesalahan-kesalahannya. Aib disebut dengan aurat, ya sama halnya kedudukannya dengan aurat manusia. Aurat itu kan sesuatu yang tersembunyi. Malu kalau semisal terlihat. Fungsi dari seorang mengenakan pakaian adalah menutupi auratnya. Dia malu kalau semisal telanjang berjalan tidak mengenakan pakaian, itu malu. Aib disebut dengan aurat karena seseorang itu akan merasa malu bila mana aibnya tersebut terdengar oleh yang lain. Sama halnya seperti halnya terlihat auratnya, nampak auratnya, dia akan malu. Dia akan malu. Dan ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, inilah yang disyariatkan di dalam al-Islam untuk kemudian seorang mukmin benar-benar berupaya menjaga, menutupi aib-aib saudaranya, tidak menyebarkannya. Kapan dia menyebarkannya, maka terjatuh ke dalam perkara ghibah. Kapan dia menyebarkannya, maka dia terjatuh ke dalam perkara ghibah. Disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Khizri rahimahullah, wa minha al-ijtihadu fi sadri auratil ikhwan wa qabaihihim. Di antaranya adalah berusaha untuk kemudian menutupi sapa aib-aib saudara-saudaranya dan kejelekan-kejelekan mereka. Kita tutupi. Penglihatan kita seakan-akan kita tidak melihatnya. Pendengaran kita seakan-akan kita tidak mendengarnya. Kita tutupi aib mereka tersebut, baik tatkala kita melihatnya atau bahkan kita mendengarnya. Kalau mungkin kita mendengarkan seorang menyebutkan aib orang yang lain, maka kita takfur. Dan selepas dari majlis itu, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ada pula konsekuensinya untuk kemudian masing-masing mereka menutupinya dan tidak menyebarnya. Bahkan yang seharusnya dilakukan adalah izharu manaqibihim, menampakkan kemuliaan-kemuliaan saudara-saudaranya. Oh, dia seorang yang baik, dia seorang yang mulia, dia seorang yang begini dan begini, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa kaunuhum yadan wahidan fi jami'il awqad, dan dia berupaya untuk kemudian menjadi satu tangan dengan saudara-saudaranya pada seluruh waktu-waktunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Matsalul mu'minina idzal taqaya kal yadaini fa taghsilu ihdahuma al-akhar." Permisalan seorang mukmin apabila saling berjumpa seperti dua tangan yang saling membasuh salah satu dengan yang lain. Artinya Kalau tangan kita ini kotor satunya, maka tangan yang satunya membersihkannya, ya kan? Karena tangan yang kotor tidak mungkin bisa membersihkan dirinya sendiri, tapi dibersihkan oleh tangan yang lain. Demikian pula kalau misal sebaliknya, tangan yang kiri ada kotornya, maka tangan kanan yang membersihkannya. Tangan kanan ada kotornya, maka tangan kiri itulah yang bertugas untuk membersihkannya. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, walaupun secara makna benar, akan tapi secara derajat hadis ini ada kelemahan. Sebagian menyebutkan bahwasanya riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam tidak sahih. Namun ternukilkan bahwasanya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengucapkan kalimat dengan kalimat yang sama dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala bisa sampaikan wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.